tidak ikut dalam peperangan. Beliau berterus terang mengatakan bahwa saya tidak mempunyai udzur, bahkan demi Allah kondisi saya kondisi terkuat dan saya berada dalam kondisi yang paling mudah. Saya bersalah, tertinggal darimu ya Rasulullah. Ini kejujuran dalam tobat. Hanya tobat yang sebenarnya belum, harus masih melewati proses. Maka Nabi mengatakan, adapun ini telah jujur, maka bangkitlah sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan tentang engkau. Kita lanjut. Fasara rijalu min bani Salimah. Faqalu li wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Laqad ajazta fi alla takuna 'atadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima atadara ilaihi al-mukhallafun. وقد كانك فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكذب نفسي. كذا بليه رحمه الله تعالى. Maka bergeraklah mengikuti beliau atau menyusul beliau beberapa atau lelaki-lelaki dari Bani Salamah. Mereka mengatakan kepada saya, demi Allah, kami tidak mengetahui engkau pernah berdosa satupun dosa sebelum ini. Sementara kamu lemah, tidak mampu beruzur kepada Rasulullah SAW, sebagaimana uzurnya orang-orang yang tertinggal, padahal sungguh cukup bagi kamu terhadap dosa kamu istighfarnya Rasulullah SAW kepada Allah. Jawab Nabi, kalau seorang orang berudur, udurnya diterima, Nabi doakan istighfar, dan cukup kamu harapkan istighfar. Ini apa ini? Ini coba dalam kejujuran. Dia sudah jujur mengaku bersalah. Tapi ada orang yang berusaha mempengaruhi. Ya, anu ralat. Ya, ralat kembali. Kata beliau rahimahullah ta'ala, orang ini demi Allah terus menerus mengecam saya, menyalahkan saya. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Sampai-sampai saya sudah ingin kembali kepada Rasulullah untuk mendustakan diri saya. Bahwa saya tadi dusta. Sebenarnya ada udur saya. Begitu mana? Hebatnya ini benar. Tapi kemudian beliau bertanya kepada mereka, apakah saya langsung baca? Apakah apakah ada orang yang mengalami seperti yang saya alami? Oke, jujur menyampaikan, kemudian diberikan kalimat sebagaimana yang Nabi ucapkan. Orang-orang ini menjawab, iya. Ada dua orang yang mengalami keadaan sama dengan engkau. Dia mengucapkan sama dengan yang kamu ucapkan. Mengaku bersalah. Tidak ada hubungan. Dan Nabi mengatakan kepada keduanya sama dengan yang Nabi katakan kepada kamu. Bahwa dia jujur. Tunggulah sampai Allah bangkit dan tunggulah sampai Allah putuskan tentang engkau. Maka beliau bertanya, siapa keduanya? Orang-orang ini menjawab, Murarah ibn Rabi' al-Amri radhiyallahu an dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi radhiyallahu an. Dua orang. Apa komentar sahabat Ka'ab? Mereka menyebutkan kepadaku dua lelaki yang telah menyaksikan perang Badar. Fihima uswah. Pada dua orang ini terdapat keteladan. Akhirnya kokoh lagi. Sebab yang bersamanya, yang mengalami hukuman seperti ini, dua orang yang keduanya adalah ahli badar. Jadi ini sahabat Ka'ab mengakui kedudukan ahli badar. Ada keteladanan. Akhirnya dajjal. Padahal sudah muncul lagi. Di sini kita mendapatkan ilmu apa? Bahayanya teman-teman jelek. Bagaimanapun pintarnya kita berpikir, kuatnya penjagaan kita. Iya, kalau masukan dari teman jelek saja yang masuk, akan rontok juga ya. Coba lihat sahabat Ka'ab ini. Ini sudah mengucapkan sumpah di hadapan Nabi Sallam. Dan dia katakan kalimat yang dilandasi oleh ketauhidan. Yang beliau cari adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan dari Allah. Dia haus menerima marahnya Nabi Sallam. Sebab beliau bersalah. Tapi begitu diberikan masukan terus oleh beberapa orang dari Bani Salamah ini, beliau hampir kembali. Sudah muncul. Sudah ada keinginan mau kembali. Tapi Masya Allah, teman yang baik menggugurkan semua itu. Walaupun belum ketemu ya, hanya sama-sama merasakan senasib. Yang bersama saya, dua orang ahli badar. Jujur. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa, kalau kita ingin mengukur, kita berada di atas jalan kebaikan atau tidak, maka lihatlah siapa orang-orang yang telah terbukti kebaikannya, keimanannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mendapatkan manhaj, aturan dalam beragama, dalam berteman. Teman yang baik akan mengantar kepada kebaikan. Teman-teman jelek akan menjadi sebab terjatuhnya kita kepada kejelekan. Dan yang memilih teman itu kita sendiri. Karena itu jangan salahkan ketika kita terjatuh. Mulailah proses melarang. Kami bertiga untuk dibicara. Tidak ada pembicaraan. Bertanya kepada kami atau menjawab jawaban kami, iya tidak ada. Salam pun tidak. Jadi itu termasuk ujian. Ini apa? Bentuk hijrah pelaku pelanggaran. Maka kata beliau, fajtanabna an-nas. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Sama masyarakat, sami'na wa ata'na. Ketika telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami taati. Baik. Atau beliau mengatakan, manusia berubah bersikap terhadap kami. Sampai-sampai tanakkarat li fi nafsi al-ard. Sampai-sampai saya merasa bumi ini bumi yang asing bagi saya. Bumi yang aneh bagi saya. Seperti bumi yang tidak pernah dilihat. Karena sikap orang berubah. Bukan satu orang. Ini semua orang. Yang lebih hebat hal lagi, Rasulullah SAW yang memimpin perubahan ini. Kalau ada satu orang tidak mau bicara sama kita, rasa kan? Apalagi kalau ada orang, apalagi kalau banyak orang. Ini semua orang. Sampai-sampai saya menganggap ini bukan tempat saya hidup. Ini seperti bumi yang saya tidak kenal. Ini seperti tanah yang saya tidak kenal. Ini seperti daerah yang saya tidak kenal. Orang yang tinggal di sekitar sini bagaimana? Jemaah yang tinggal di sekitar Babun, tahu betul daerahnya? Kenal sama orang? Terasa. Akrab dengan daerah. Tapi kondisi, bisa kita membayangkan bagaimana kondisi orang yang betul-betul mengenal daerahnya, tapi tiba-tiba dia menganggap seperti bukan daerah saya. Seperti bukan tempat saya. Hebatnya sekarang ini. Falabitna ala dhanika khamsina layla. Kami terus seperti ini selama 50 malam. Bukan satu hari. Bukan dua hari. Bukan satu pekan. Bukan dua pekan. Tapi 50 malam. Selanjutnya kata beliau, adapun dua sahabat saya, maka keduanya tinggal dan duduk di rumahnya terus menangis. Sebab keduanya sudah agak berumur. Adapun saya, kata beliau, saya yang paling muda di antara mereka dan paling kuat. Jadi saya keluar. Tahan beban mental ini, dia tahan, berusaha pede. Usaha percaya diri. Saya keluar menyaksikan sholat bersama kaum muslimin. Saya keluar berjalan pasar-pasar, tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Saya mendatangi Rasulullah SAW. Saya memberi salam kepadanya. Ketika beliau dalam majlisnya setelah sholat. Saya harapkan dalam diri saya. Apakah dia gerakkan? Dia tidak mau lagi dengar apa ya, Nabi jawab salam. Pokoknya sekedar Nabi gerakkan tidak lidah, lisannya. Bukan lagi mau mendengar apa Nabi jawab. Ya. Tapi saya ingin lihat apakah Nabi menggerakkan bibirnya menjawab salam saya. Disebutkan di sini. Tapi sepertinya, ya. Yang jelas sudah nampak, beliau tidak sebutkan di sini. Beliau juga ragu dalam menyebutkannya. Kemudian saya sholat dekat dengan beliau. Saya berusaha mencuri pandang kepada beliau. Alaihi salatu wassalam. Ketika saya konsentrasi pada sholat saya, Nabi memandang saya. Dan ketika saya menengok kepada beliau, Nabi membuang muka dari. Ini lebih parah lagi. Dibuangin muka itu lebih keras ya. Daripada sekedar tidak. Iya. Kita anggap saja berarti dia tidak tahu saya. Eh? Jadi kalau sudah ditahu, dilihat baru dibuangin muka. Tekanannya lebih terasa. Dan ingat, semakin kita cintai seseorang dan semakin dia menjauh dari kita, itu semakin terpukul. Bisa dipahami itu? Ya, yeah, itu sangat jelas. Dan mereka adalah umat yang saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi menerapkan hukuman ini. Tidak boleh bicara bah. Tidak menjawab salam bahkan. Nabi bahkan berpaling dari beliau alaihi salatu sampai ketika kondisi ini semakin lama terasa bagaimana kakunya kaum muslimin terhadap saya pun akhirnya berjalan sampai memanjat tembok kebun Abi Qatadah. Beliau adalah anak paman saya. Berarti sepupu. Dan dia ini orang yang paling suka sama saya. Saling mencintai karena Allah dan karena nasab. Saya memberi salam kepadanya. Demi Allah, dia tidak menjawab salam. Pulang. Jangan hubungannya lebih hubungan karena agama, hubungan karena kerabat. Tidak menjawab salam. Saya tanya dia, wahai Abu Qatadah, saya sumpahi kamu dengan nama Allah. Bukankah kamu tahu saya mencintai Allah dan Rasulnya? Ini pertanyaan dengan sumpah. Pertanyaan dengan sumpah beda dengan pertanyaan tanpa sumpah. Kalau pertanyaan dengan sumpah dengan menggunakan nama Allah, petunjuk Nabi, harus dijawab. Siapa yang tidak menjawabnya berdosa. Selama memang kita mampu menjawab. Tapi ternyata sakata beliau radhiyallahu anhu diam. Larangan Nabi berlaku. Saya ulangi lagi, saya sumpahi lagi dia. Maka beliau kembali terdiam. Saya ulangi lagi, saya sumpahi lagi. Akhirnya beliau menjawab, ada jawabannya. Jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya sama saja ada jawaban. Tapi sudah ucapan. Ya mungkin sahabat Abu Qatadah takut juga ini. Sudah tiga kali disumpahi dengan nama Allah ini. besarnya nama Allah bagi orang yang beriman. Kalau sudah nama Allah yang digunakan, tiga kali sudah ini. Jawab juga tapi jawabannya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini jawaban setengah ilmu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang lebih tahu. Terpukul betul. Orang yang paling dia cintai dan paling mencintai beliau pun bersikap dengan sikap yang sangat mengukur. Padahal sekelar bertanya, apakah engkau tahu, bukankah engkau tahu saya mencintai Allah dan Rasulnya? Hebat ini. Akhirnya, fafadat aina, kepemudaan, ketegaran, luluh juga. Beliau pun menangis. Dua mata beliau mengucurkan air mata. Saya pun berbalik, manjat lagi. Maka tak kala saya berjalan di tengah pasar Madinah, tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang biasanya datang membawa makanan yang mereka jual di Madinah bertanya, siapakah yang menunjukkan saya Ka'ab bin Malik? Dia dicari orang negeri Syam, pusatnya ahli kitab ketika itu, salah satu negara dikuasa. Baik, siapa yang menunjukkan Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang memberi isyarat, sekedar isyarat, tidak ada yang bicara, isyarat kepada saya. Akhirnya orang itu datang kepadaku, memberikan kepadaku surat dari Raja Tsar. Surat dari seorang raja. Orang dapat surat dari raja, dan bukan rajanya kita. Apa ini raja? Yang mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Wa kuntu katiban, kata beliau, saya juru tulis, bisa menulis, bisa membaca. Saya baca, ternyata di dalamnya amma ba'du, bahwa sungguh telah sampai kepada kami bahwa sahabat engkau, disebutkan maksudnya Nabi, bahwa sahabat engkau telah berbuat tidak pantas kepada engkau. Padahal Allah tidak akan menjadikan engkau di negeri yang rendah dan tidak pula di tempat yang sempit. Susullah kami, kami akan memuliakan engkau. Ini kalimat orang yang tahu bagaimana berucap dengan ucapan yang benar untuk merayu. Dan wajar ya, ini surat dari raja. Ini cobaan lagi. Cobaan pertama, orang-orang dari Bani Salam. Cobaan selanjutnya, ini kalimat tidak dibicarai terus menerus sampai Nabi, sampai Abu Qatadah, tekanan yang sangat hebat. Sedih beliau, sampai beliau menangis. Tekanan itu sangat hebat, luar biasa. Sekarang datang dari arah musuh. Dari arah musuh, justru kebalikannya. Dari arah musuh, seluruh kebajikannya. Ingin memuliakan. Ingin memberi kedudukan yang tinggi. Ingin melepaskan dari kesempitan ini. Ini cobaan luar dalam. Dari semua sisi. Maka apa sikap beliau radhiyallahu anhu? Fakultu hina maka saya ucapkan ketika saya membacanya, wa hadhihi aidan minal bala, beliau langsung paham. Ini juga termasuk bala. Itu tanda-tanda orang yang paham keadaan dirinya. Ini balik. Coba. Yang masalah, kalau dia menganggap ini bukan cobaan, ini jalan keluar ini dari Allah. Hal yang beda. Dia bisa murtad. Sekedar salah saja bersikap, bisa celaka. Kata beliau ini juga pada coba, apakah dia tetap setia sama Rasulullah? Tetap setia terhadap Islam? Tetap kokoh di atas la ilaha illallah? Tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya? Walaupun diperlakukan seperti ini? Maka saya langsung menyalakan kompor. Saya segera membakarnya. Gas terhadap perkara-perkara yang perkara-perkara yang merintangi seseorang dari jalan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan. Kenapa sampai penguasa Ghassan jauh-jauh mengirim surat untuk beliau? Ayo. Ini ilmu tentang ahli fitnah. Orang yang terjatuh dalam fitnah. Iya. Itu tidak dihalangi oleh dalam melampiaskan syahwat untuk menjerumuskan fitnah kepada kaum muslimin. Daya tarik untuk menebarkan fitnah. Dan ini memberi ilmu kepada kita bahwa mata-mata musuh tetap Nabi SAW dan masyarakatnya disorot. Dan apa untungnya Raja Ghassan sekedar memuliakan satu orang? Apa untungnya? Kenapa sampai jauh-jauh untuk memuliakan satu orang? Ini semangat pemurtadan yang ada pada Yahudi dan Nasara. Walam tarda ankal Yahudu walam Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara sampai kamu mengikuti agama mereka. Orang yang sudah terfitnah dan masuk dalam fitnah, keridaannya hanyalah perkara fitnah. Bagi namanapun baiknya kamu, dia tidak akan pernah tenang kecuali kamu ikut bersama dia dalam fitnah. Dia tidak akan peduli kamu baik, kamu ini, kamu dermawan, kamu berilmu, kamu zuhud, kamu, dia tidak akan peduli kecuali harus sejalan dia dalam fitnah. Dan kalau sejalan dengan fitnah, dia tidak akan peduli. Kamu begini tidak. Sebab so, kita sudah sama dalam fitnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap orang yang selamat dari fitnah memahami wa hadhihi aida minal bala, ini bala, ini cobaan. Bagaimana orang mau selamat dari cobaan? Segera menuntaskan, membakarnya. Lenyapkan dia, bakar dari dalam hati kita. Konsentrasi, tetap. Sampai akhirnya lewat 40 hari dari 50 hari. Sementara wahyu agak lambat turun. Dan memang terasa lambat ya. 40 hari belum ada ketentuan ini. Masih terus diboikot ini. Tiba-tiba datang utusannya Rasulullah SAW mendatangi saya. Mengatakan, sungguh Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Bukan berita selesai masalah. Tapi cobaan yang lebih berat. Ini masuk cobaan yang lebih berat. Orang yang baik dekat harus dijauhi. Ini tekanannya lebih dalam ya. Ini tekanannya lebih dalam itu. Kalau sekedar teman kita saja diambil ini, tapi kalau istri kita juga, lihat. Ini cobaan yang betul-betul hebat. Ujian untuk melihat apakah kita memilih Allah dan Rasulnya, apakah kita memilih pengampunan atau sekedar kenikmatan diri saja. Sebagian orang baru sekedar 1-2 temannya yang meninggalkan dia, oh dia sudah tidak bisa bertobat. Sahabat Nabi SAW luar biasa. Dan ini yang pemuda ya. Iya, kalau yang 2 orang ya sudah agak tua, lebih kuat. Tapi ini pemuda ini. Tapi apa jawaban beliau radhiyallahu anhu? Saya bertanya, apakah saya mentalaknya? Tegar. Pilihan jalan Allah harus tetap. Bagaimanapun, terapi Rasulullah SAW dalam jalan Allah harus kita lalui. Harus kita anggap ini kebaikan. Dan memang kebaikan. Dan kalau terapi ini diterapkan sekarang, oh, jangankan masyarakat awam yang bertitel agama pun akan menganggap agama apa ini. Dia tidak akan bisa memahami sisi Islam yang ini. Makanya mereka tidak akan bisa memahami kedahsyatan yang lebih hebat dalam Islam. Sebentar kita lihat. Dahsyatnya nilai tobat yang akan diterima. Apakah saya talak dia? Atau apa yang saya harus lakukan? Kata dia, tidak. Bahkan kamu jauhi saja. Jangan kamu dekati dia. Nabi juga mengutus kepada 2 sahabat saya semisal ini. Maka saya katakan kepada istriku, susullah keluargamu. Menetaplah di sana di sisi mereka. Hatta yakhdiyallahu fi hadal amr. Sampai Allah putuskan perkara ini. Tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kembalikan kepada dirinya. dilihat sampai berapa lama saya bertahan. Jadi, tidak. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala putuskan perkara ini. Hamba Allah. Dalam keadaan tidak berdosa, hamba Allah. Dalam keadaan berdosa, tetap hamba Allah. Dalam mengejar nilai-nilai taubat. Maka datanglah istri Hilal bin Umayyah. Ini yang paling tua. Kepada Rasulullah SAW. Sang istri bertanya, wahai Rasulullah, sungguh Hilal bin Umayyah, orang tua yang lemah, tidak punya pelayan, apakah kamu benci kalau saya melayaninya? Sekedar jadi pelayan, pembantu, bahkan makanan, minuman, apa. Larangan Nabi kan? Jangan dekati hubungan. Beliau meminta sekedar dilayani. Kata Nabi SAW, tidak. Saya tidak marah. Tetapi, jangan sekali-sekali dia mendekati kamu. Apa kata sang istri? Sungguh demi Allah. Dia sama sekali tidak mempunyai keinginan terhadap perkara itu sedikit pun juga. Demi Allah, terus menerus dia menangis semenjak awal urusan ini ditetapkan sampai hari ini. Nangis terus, menyesali kenapa tidak ikut dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Ini taubat. Maka sebahagian keluarga saya juga bilang sama saya, seandainya kamu minta izin juga kepada Rasulullah tentang istri kamu, sungguh istrinya Hilal bin Umayyah diizinkan untuk melayani. Maka saya katakan, saya tidak akan minta izin tentang istri saya kepada Rasulullah. Apa yang akan beliau katakan sementara beliau tahu? Iya, keadaan saya ini. Saya lelaki, pemuda. Ini hari ke-40. Terus hari ini berlalu selama 10 malam. Sehingga cukuplah 50 malam. Bukan 50 hari. 50 malam. Terus. Larangan tidak boleh dibicarai, dijauhi. Subuhnya, saya sholat subuh di subuh yang 50. Di teras rumah saya. Maka tak kala saya duduk dalam kondisi seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Bumi sempit bima rahubah. Luasnya ini bumi. Tapi beliau mampu merasakan sempitnya itu bumi. Anda bisa pahami kalimat ini? Tapi jangan pernah mengira antum bisa merasakannya. Belum. Ini kondisi tekanan yang sangat hebat. Tapi hempitan yang sangat hebat itu orang-orang besar saja yang mampu mengikulnya. Kita antum bisa bertahan kalau 2 hari. Mungkin hari pertama sudah komentar sendiri. Kenapa saya dikasih begini? Kenapa saya begini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kondisi bumi betul-betul sempit, sempit padahal sangat luas. Maka tiba-tiba saya mendengar suara orang yang berteriak, yang teriakannya menggema di gunung. Salam. Jadi beliau radhiyallahu anhu ini tinggal di Madinah di daerah gunung berbukit. Tiba-tiba ada yang berteriak, teriakannya menggema. Ini dari bawah ini, teriak ke atas. Dia berteriak bi a'la sauti dengan suaranya yang tertinggi, mengatakan, ya Ka'ab ibn Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, sambutlah kabar gembira. Teriakan itu berhenti. Dari lanjutannya, tapi segera saya langsung sujud. Kalimat kabar gembira. Dan saya yakin bahwa dia datang, membawa jalan keluar. Sesuatu yang sangat sempit ini, sempit betul, begitu terbuka celah, itu apa itu? Kesenangan, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ternyata Nabi mengumumkan kepada manusia akan taubat Allah Subhanahu wa taala kepada kami ketika Nabi selesai salat subuh. Maka orang-orang bersegera menyampaikan kabar gembira kepada kami. Ada yang berangkat ke arah dua sahabat saya, banyak orang yang memberikan kabar gembira. Dan yang berangkat kepada saya, ada yang menunggang kuda. Saya menunggang kuda, tidak bisa lewat gunung, memutar dia. Dan ada yang berlari. Wasa'asain min aslam. Ada yang berlari dari suku Aslam ke arah saya. Mendaki gunung yang ternyata suaranya mendahului kuda. Memang orangnya terlambat datang, tapi suaranya diganti. Belum tiba, menang dia. Ini menunjukkan luar biasa ikhwah. Suara lebih duluan datang memberikan kabar gembira kepada aku. Ini memberi ilmu kepada kita apa? Perlombaan mereka menyampaikan kabar gembira. Berarti saat pemboikotan, hebatnya itu pemboikotan, bicara saja tidak mau. Salam tidak mau dijawab. Itu semuanya ketaatan karena Allah. Begitu selesai, mereka cinta karena Allah. Ini beda dengan orang-orang yang memboikot semata karena kebencian, sentimen, karena hawa nafsu. Akhirnya tidak memberi hasil. Lihat mereka terdidik cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi keimanan yang tertinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak mau memberi juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Semuanya karena Allah. Maka lihat kebahagiaan ini. Saya lepaskan bajuku, saya kasih kepada orang yang memberi kabar gembira kepadaku. Padahal demi Allah, saya tidak punya baju selain itu. Apa Nabi? Ya ada kebun, tetapi masalah baju, tidak ada baju. Tiga itu. Maka saya pinjam dua baju. Oh baya, dua baju saya. Mereka biasa punya pakai baju atas, ada di bawah, ada yang kayak semacam sarung, ada yang kayak semacam selip. Maka saya pinjam lagi dua pakaian. Saya pakai saya berangkat dengan maksud untuk menjumpai Rasulullah SAW. Dalam proses datang menjumpai Nabi, manusia faujam fauja, bukan satu orang satu orang, kelompok kelompok menyambut saya, memberikan kabar gembira akan taubat. Luar biasa taubat jamaah. Bukan dia yang diterima taubatnya, tapi mereka turut merasakan kebahagiaan sahabatnya mendapatkan taubat. Betul-betul persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Disambut litahnaka taubatullahi alaihi. Berbahagialah engkau dengan taubat Allah kepadamu. Sampai saya masuk masjid, maka Nabi sallam sementara duduk, manusia di sekelilingnya. Berdiri sahabat Talha ibn Ubaidillah. Ini salah seorang pemuka besar dari kalangan sahabat. Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia berlari cepat menyalami saya, memberikan kabar gembira. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari muhajirin yang berdiri selain beliau. Ia ada pertimbangan lain sebab ini di hadapan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab selalu mengingat Talha. Maka tak kala saya memberi salam kepada Rasulullah, maka Nabi menjawab salam dalam keadaan wajahnya bercahaya minas surur, karena kebahagiaan. Di awal hadis marah Nabi tidak bisa disembunyikan. Sekarang ini cahaya wajah ketika bahagia itu tidak bisa disembunyikan. Hamba yang betul-betul sempurna selamat dari kemunafikan. Apa kata Nabi? Abshir bi khairi yawmin marra 'alaik mutwaladatka ummuk. Sambutlah kabar gembira yang merupakan hari yang terbaik yang kamu pernah lewati semenjak ibumu melahirkanmu. Ini kata Nabi, ini hari yang terbaik. Ini ilmu penting bahwa hari pengampunan adalah hari yang terbaik. Ternyata ini yang diinginkan melalui proses berat ini. Berat bagi kaum muslimin, berat bagi Nabi. Berat, lebih berat bagi yang menerima ini. Tapi semuanya dalam rangka apa? Lahirnya hari yang terbaik ini. Lahirnya kekuatan yang lebih besar. Iya kan? Sebuah usaha seperti ini tidak? Kau mendapatkan hasil panen yang lebih baik, apakah santai-santai? Harus lebih berat. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tanya, apakah ini dari sisi engkau ya Rasulullah atau dari sisi Allah? Lihat pertanyaan ini. Ini pertanyaan mendalam. Apakah taubat ini dari engkau atau dari Allah ya Rasulullah? Kata beliau, la bal minam bal min indillah, tidak, bahkan dari sisi Allah Azza wa Jal. Perhatikan ini, dari sisi Allah Azza wa Jal. Adalah Nabi SAW, perhatikan dari sisi Allah. Ini ketulusan sebagai hamba Allah. Hamba Allah menginginkan apa? Taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata pengakuan dari manusia. Tapi diinginkan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ikhlas hamba, semakin besar harapannya hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kata beliau, adalah Nabi SAW ketika bahagia, bercahaya wajahnya. Seperti, wajah beliau seperti potongan bulan purnama. Dan kami betul-betul mengetahui hal itu. Tak kala saya duduk di hadapan Nabi, saya bertanya, wahai Rasulullah, sungguh di antara wujud taubat saya, saya lepas semua hartaku. Semua hartaku sedekah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini apa? Kejujuran dalam taubat. Biasanya orang kalau alhamdulillah, selesai. Tapi ini tidak. Jadi prosesnya betul-betul seperti yang terpecah itu. Iya. Langsung berusaha ingin sampai ke tempat yang tertinggi. Sudah mendapatkan kemuliaan tobat yang sangat hebat, maka beliau mengejar yang lebih hebat lagi dari itu. Beliau ingin bersedekah. Iya, syukur kepada Allah. Kata beliau, sungguh diantara wujud taubat saya, kalimat diantara wujud taubat saya, ini memberi ilmu kepada kita bahwa diantara upaya taubat manusia adalah menggunakan hartanya untuk sedekah. Tapi ini taubat sudah diterima. Tapi beliau mengatakan wujud min taubati, dari taubat saya. Berarti apa ini? Kesyukuran dalam taubat. Dan Allah menjamin, la in syakartum la azidannakum, jangan bersyukur, saya tambah. Berarti diinginkan apa? Tambah? Tambahan. Sedekah. Semuanya. Kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Tahan. Sebahagian hartamu, itu lebih baik bagi kamu. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya tahan bahagian saya yang ada di Khaibar. Dan sahabat, ahli-ahli perang, dapat bahagian-bahagian. Dia punya bahagian di Khaibar. Itu yang saya tahan. Selainnya kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, ini ilmu penting. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, sungguh Allah tidaklah, maka sungguh taubatnya saya bertekad, taubatnya saya ini, saya bertekad bahwa saya tidak akan berkata dusta kepada siapapun juga selama-lamanya. Sebab yang menjadikan saya selamat siapa? Sidir. Dia sudah merasakan nikmatnya jujur. Apa yang lahir? Mengejar kesempurnaan jujur. Ingin jujur terus selama-lamanya. Baik. Cukup dari Pak. Kita lanjutkan.